Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya setelah libur sekian lama. Langsung kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Jadi sebelumnya untuk pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari tentunya di murojaah ya, selalu senantiasa di murojaah dibaca kembali, diulang kembali ya, supaya nyambung dengan pelajaran yang sekarang ataupun yang akan datang. Jadi tidak lupa, tidak terputus ya. Bisa di murojaah masing-masing ya ini. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya yakni babul af'ali, bab tentang fi'il-fi'il atau bab tentang fi'il. Qala al-musannif, berkata musannif yakni Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, babul af'ali, bab fi'il fi'il. Qala syarih, berkata pensyarah yakni Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sabaqa lana annahu qala fi awalil kitabi, ya, telah terdahulu bagi kita, ya, telah lewat bagi kita bahwasanya beliau yakni Ibn Ajurum rahimahullah mengatakan dalam awal kitab ini, dalam pembahasan tentang al-kalam yang terdahulu, wa aqsamuhu salasatun, dan macam-macamnya ada tiga, yakni yang dimaksud macam-macam dari al-kalam atau macam-macam dari kalimah, ya, ada tiga, ismun wa fi'lun wa harfun, yakni ism, fi'il, dan harf. Jadi musannif menyebutkan tentang macam-macam kalam atau macam-macam kalimah itu ada tiga, yakni fi'il, ism, fi'il, dan harf. Jadi di sini yang ditekankan atau yang dibahas pada lafaz fi'il. Di sini disebutkan fi'lun. Ya. Dijelaskan Asy-Syaikh di sini. Wa ammal fi'lu, adapun fi'il ya, dalam ucapan musannif terdahulu ya, wa ammal fi'lu. Jadi yang terdahulu Ibnu Ajur mengatakan ammal fi'lu dengan lafaz al-fi'lu. Ini lafaz yang mufrad. Ya, bentuk mufrad. Wahuna, dan di sini dalam pembahasan yang akan datang ini, yang akan dibahas ini, qala beliau musannif mengatakan babul af'ali, bab tentang fi'il fi'il. Yakni apa? Lafaz al-af'alu ini adalah bentuk jamak. Ya, al-af'alu itu bentuk jamak dari al-fi'lu. Jadi pada penyebutan yang terdahulu musannif menyebutkan dengan lafaz yang mufrad tunggal. Adapun di sini musannif menyebutkan dengan lafaz yang jamak. Fa limadza jama'a huna? Kenapa beliau menjamakkan di sini dengan menyebutkan lafaz al-af'al, menjadikan lafaz ini jamak? Wa afrada hunaka, dan menjadikan mufrad di sana. Artinya yang terdahulu beliau menyebutkan dengan lafaz mufrad ammal fi'lu, ya, lafaz al-fi'lu itu lafaz yang mufrad. Ini. Jadi di sini Asy-Syaikh menanyakan ya, memancing perhatian bagi yang mempelajari ini, kenapa terdahulu musannif Ibnu Ajurum menyebutkan dengan lafaz mufrad yakni fi'lun atau al-fi'lu, kemudian di sini dalam pembahasan ini nanti musannif menyebutkan dengan lafaz jamak al-af'alu. Ya. Al-jawabu, jawabnya ya, afroda hunaka, beliau menjadikan mufrad di sana yang terdahulu, li'annal maqsuda al-jinsu, karena yang dimaksud adalah al-jins. Jadi penyebutan dengan lafad mufrad karena yang dimaksud di situ adalah jenisnya, ya, kaitannya dengan jins atau jenis. Wa jam'ahuna, dan kemudian beliau menjamakkan di sini dalam pembahasan ini menyebutkan dengan lafad yang jamak, ya, babul af'ali, itu lafad jamak, li'annal maksuda an-na'u, karena yang dimaksud di sini adalah an-na'u, ya, macam atau bagian atau ya, ya macam-macamnya ini. Jadi yang terdahulu itu yang dimaksud adalah jins, adapun yang sekarang, yang pembahasan ini, yang dimaksud adalah now. Huna sayadkuru anwa al-af'ali, di sini beliau akan menyebutkan macam-macam fi'il, ya, macam-macam fi'il. Amma hunaka, adapun di sana, ya, yaitu yang terdahulu, fa'innama arada dhikral jinsi faqat, hanya saja beliau itu ingin menyebutkan jenisnya saja, ya, ingin menyebutkan jenisnya saja. Dari macam-macam kalimah ada isim, fi'il dan harf, ya, di situ hanya menyebutkan jenisnya saja, yaitu jenis yang fi'il, bagian yang fi'il dari kalimah tadi, dari kalam tadi. Adapun di sini pembahasan ini tadi menyebutkan tentang macam-macam dari fi'il tersebut. Jadi berbeda. Yang terdahulu yang dimaksud adalah jinsnya, adapun yang sekarang yang dimaksud adalah na'nya. Sehingga menggunakan lafaz yang berbeda. Ini. Untuk jins menggunakan lafaz yang mufrad, adapun na' itu menggunakan lafaz yang jamak. Wal jinsu, adapun jins tersebut, al fi'lu yashmulu kulla na'in. Fi'il itu meliputi semua macam. Jadi jenis fi'il tersebut itu meliputi semua macamnya. Semua macam dari fi'il-fi'il tersebut. Wal farqu bainal jinsi wan na'i, ya, perbedaan antara jins dan na'u, anna ma saha ayyukhbara bihi anil akhari, ya, bahwasanya apa yang boleh, apa yang bisa untuk diberitakan dengannya, ya, anil akhari, tentang yang lainnya, tentang yang selainnya, dunal aksi, ya, tanpa sebaliknya, ya, jadi tidak dua arah tapi hanya satu arah, ya, tidak bisa sebaliknya. Jadi yang satu itu bisa disebutkan untuk menyebutkan yang satunya, yang lainnya. Falladhi yukhbaru bihi huwal jinsu, maka yang sesuatu yang diberitakan itu adalah al-jins. Sesuatu yang disampaikan itu adalah yang dimaksud dengan jins. Wa ma la yukhbaru bihi huwa an-na'u, adapun yang tidak diberitakan, ya, tidak bisa diberitakan dengannya, maka itu adalah na'u. Ya, ini dijelaskan dengan contoh untuk memahami maksud dari ucapan Asy-Syaikh rahimahullah ini. Taqulu, engkau katakan, al-burru habbun, ya, al-burru gandum, ya, gandum itu adalah habbun, biji-bijian. Gandum itu adalah biji-bijian. Habbun ini jinsun, habbun ini adalah jins. Kenapa? Li'annahu yasluhu ayyukhbaru bihi anil burri, karena dia itu bisa memberitakan, ya, menjadikan berita, menjadikan apa, menjelaskan tentang albur tadi, bahwasanya albur itu termasuk habbun, maka habbun itu jins, ya. Adapun albur berarti dia apa, nau, ya, albur itu termasuk yang nau, adapun habbun itu termasuk yang jins. Jadi hanya satu arah begini, tidak bisa dibalik. Tadi dikatakan dunal aksi, tidak bisa sebaliknya. Bagaimana? Lau qulta, seandainya engkau mengatakan al-habbu burrun, biji-bijian itu adalah gandum. Dibalik kan? dari yang pertama tadi al-burru habbun, kemudian dibalik menjadi al-habbu burrun. Bagaimana kalau dibalik seperti ini? Ha sebaliknya. Ya, tidak bisa. Yang kalau dibalik menjadi salah, keliru. La yasihu al-ikhbaru bihi, tidak benar. Ya, tidak bisa. Ya, al-ikhbaru bihi untuk memberitakan memberitahukan atau menyampaikan dengan seperti ini. Di anna hunaka habban laisa burron, karena di sana itu biji-bijian, ya, bukan burron, bukan gandum, ya, kasyairi masalan, ya, seperti gandum, ya, asyair itu juga gandum, ya, sejenis gandum, ini. Jadi tidak bisa dibalik, ya. Jadi jins itu tadi yang menjadi atau pokok pembicaraan atau yang menjadi pokoknya yang dia diberitahukan disampaikan, ya. Adapun nau itu yang selain dari itu, ya. Dan tidak bisa dibalik. Kalau dibalik menjadi keliru maknanya. Contoh yang lain, adz-dzahabu naqdun, ya. Emas itu adalah naqdun. Naqdun itu logam. Ya. Adz-dzahabu naqdun. Emas itu adalah logam. Ya. Naqdun di sini jinsun, dia adalah jins. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan an-naqdu zahabun, logam itu adalah emas, bisa enggak? Tidak bisa, ya. Khata'un, keliru. Kalau dibalik menjadi keliru, an-naqdu zahabun. Ini li'anna an-naqda fihi zahabun wa fiddatun, karena yang termasuk logam, ya, itu ada emas, ada perak, ya, dan mungkin ada yang lainnya. Ini. Jadi naqdun itu jins. Adapun adz-dzahab itu nau dari naqdun tersebut. Ini. Contoh lagi, al-insanu hayawanun, ya, manusia itu adalah hayawan. Ya, di sini maksudnya makhluk hidup, ya, bukan binatang. Atau ya kalau disebut binatang ya tanda petik, ya, tapi yang dimaksud makhluk hidup. Al-insanu hayawanun, manusia itu adalah makhluk hidup. Hayawanun jinsun, ini hayawanun adalah jins. Kalau dibalik bagaimana? Al-hayawanu insanun la yasihu, ini tidak benar, tidak bisa. Sehingga tadi hayawanun jins, kemudian al-insan nau dari hayawanun tadi. Al-masjidu baitun, masjid itu adalah, masjid itu adalah rumah. Al-baitu jinsun, al-baitu ini jins. Kalau dibalik, al-baitu masjidun la yasihu, tidak benar, tidak bisa, ya. Sehingga yang seperti ini, ya, untuk menjelaskan tentang al-jins dan an-nau tadi, ya, jadi jins itu yang menjadi pokoknya, yang dia diberitakan, ya. Jadi seperti itu. Idan naqulu, jadi kita katakan afradal muallifu al-fi'la fi awalil kitabi, muallif menyebutkan dengan lafaz mufrad yakni al-fi'lu pada awal kitab. Li'annal murada bihi al-jins, karena yang dimaksud dengannya adalah al-jins. Wa jama'ahu huna, dan kemudian bila menjamakkannya di sini, li'annal murada bihi an-na'u, karena yang dimaksud dengannya adalah na'u. Ini. Jadi yang dimaksudkan itu berbeda, maka penggunaan lafaz juga berbeda. Ini. Fa anwa'ul af'ali thalathatun, maka macam-macam fi'il itu ada tiga. Ya, macam-macam fi'il, nau dari fi'il itu ada tiga macam. Ya. Lanjutan dari ucapan musannif Ibnu Ajurum rahimahullah, qala al-af'alu thalathatun, fi'il-fi'il itu ada tiga. Madin wa mudari'un wa amrun, yakni madi, mudari' dan amr. Fi'il ada tiga, yakni madi, mudari' dan amr. Nahwu, contohnya daraba wa yadribu wadrib. Daraba ini madi, yadribu ini mudari', kemudian idrib ini amr. Jadi ada tiga macam fi'il ini. Qala syarih al-af'alu thalathatun, ya, Fi'il-fi'il itu ada tiga. Madin, yakni wahuwa madalla bihayatihi ala zamanin madha. Yang dimaksud dengan madhi adalah fi'il yang menunjukkan ya, pada waktu yang telah lalu dengan keadaannya. Ya, bihayatihi dengan keadaannya, dengan bentuknya itu, dia menunjukkan pada waktu yang telah lalu, yang telah lewat. Madha itu telah lalu, telah lewat. Ini mudhari'un, yang dimaksud dengan mudhari' madalla ala hadirin au mustaqbalin. Fi'il yang menunjukkan pada hadir, sekarang ini, saat ini, au mustaqbalin, atau akan datang. Amrun madalla ala mustaqbalin. Adapun amr itu fi'il yang menunjukkan pada waktu mustaqbal, waktu akan datang. Wa hadhil af'alu tawazza'atil tawazza'atil zamana. Fi'il-fi'il ini itu membagi atau terbagi pada waktunya, terbagi dari sisi waktunya. Al-madi lil-madi, fi'il madi itu untuk yang madi, yang telah lalu, yang telah lewat. Wal-amru lil-mustaqbali, adapun fi'il amr itu untuk mustaqbal, untuk yang akan datang. Wal-mudari'u lil-hadiri, dan fi'il mudhari' itu untuk yang hadir, untuk yang sekarang ini, yang saat ini sedang terjadi. Ini. Jadi, pembagian fi'il-fi'il menjadi madhi, mudhari' dan amr ini dari sisi zamannya, dari sisi waktunya. Misaluhu, contohnya dharaba pada bentuk fi'il dharaba. Mata, kapan? Kapan terjadinya dharaba tersebut? Qabla zamani takallumi, sebelum waktu takallum, sebelum waktu pembicaraan atau ucapan, sebelum diucapkan, itu sudah terjadi. Fakullu lahzatin tadhabu, maka setiap lahzah, setiap saat, setiap kesempatan atau setiap waktu yang sudah berlalu, ya, tadhabu di sini maksudnya berlalu, faqad madat, maka sungguh sudah berlalu. Setiap waktu yang pergi itu sudah berlalu. Yakni laisa bilazimin ayyakuna madha qabla ashri sanawatin. Bukan keharusan bahwasanya berlalunya itu 10 tahun yang lalu. Tidak harus waktu yang lama, tapi sesaat saja itu sudah termasuk madha, sudah termasuk yang lampau. Lau takallamta fa akhiru harfin tatakallamu bihi minal kalimati. Seandainya engkau berbicara, maka akhir huruf yang engkau ucapkan itu dari kata itu madha, itu sudah lewat, ya, sudah berlalu. Jadi walaupun sesaat, mungkin satu detik atau sesaat itu sudah berlalu, sudah termasuk yang madhi. Ya, dharaba ya, madha. Jadi dharaba ini sudah terjadi, sudah berlalu. Walaupun tadi baru sesaat memukul, kemudian sesaat diucapkan, itu sudah termasuk madha. Jadi waktunya sesaat, tidak harus waktu yang lama. Insya Allah dilanjutkan ba'da sholat keterangan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa insyaAllah kita lanjutkan tadi tentang contoh pada fi'il madhi ya, daraba. Jadi di situ menunjukkan madha, sudah lewat, sudah berlalu atau sudah terjadi, walaupun waktunya sesaat sebelum diucapkan. Jadi waktu yang lampau itu bayangannya tidak harus sekian tahun, sekian bulan, tetapi sesaat saja itu sudah termasuk ya, sudah tercakup dalam makna madha, sudah berlalu. Idzan, kelanjutannya ya. Idzan, jadi dharaba yadullu 'alal fi'lil madhi. Dharaba ini menunjukkan pada fi'il madhi. Walau qariban, walaupun itu dekat. ya, hanya sesaat sebelum diucapkan. Ini yadribu al-ana, yadribu ini al-ana, sekarang, saat ini. Jadi sedang terjadi ketika diucapkan, ini sedang dilakukan. Ya. Contoh yang lain, akala mawbo, sudah lewat, makan. Ya, mungkin sesaat tadi, beberapa waktu sebelum ini makan. Maka dikatakan akala, dia makan. Mawbo, sudah lewat, sudah terjadi. Ya'kulu al-ana, ya'kulu itu sekarang, saat ini. Ketika ini diucapkan, mungkin dia sedang melakukan perbuatan makan, sedang dilakukan ini. Kul ilal ana ma'akala. Makna dari kul, pemahaman yang bisa diambil dari kul apa? Ilal ana ma'akala, sampai saat ini dia tidak makan. Sampai saat ini, sampai detik ini, sampai diucapkan, ini dia belum makan atau dia tidak makan. Kemudian dikatakan kul, makanlah. Jadi apa? Di waktu akan datang. Ini mustaqbalun ba'idun am qaribun, mustaqbal, akan datang. Ba'idun, yang jauh. Am qaribun, ataukah yang dekat. Yasihu lil ba'idi au lil qaribi, benar ataupun boleh untuk yang jauh, atau juga boleh untuk yang dekat. Al muhim, al muhimu annahu lil mustaqbali, yang penting bahwasannya dia itu untuk mustaqbal, untuk akan datang. Ini juga seperti yang tadi, yang mawdho. Jadi waktunya bisa sesaat, sesaat sesudah diucapkan kul, akan datang. Mungkin 1-2 detik sesudah diucapkan baru dia makan. Ini sudah termasuk waktu mustaqbal, akan datang, yang qarib, yang dekat. Jadi akan datang tidak kemudian sekian bulan lagi, sekian tahun lagi, tidak. Tapi walaupun sesaat, 1-2 detik ataupun mungkin setengah detik pun, itu sudah termasuk mustaqbal. Jadi tidak diukur sekian tahun, sekian bulan, tapi tadi yang jelas itu untuk akan datang sesudah diucapkan, untuk mustaqbal. Adapun mawdho tadi, sebelum itu diucapkan, sudah terjadi. Fasaratil af'alu mutaqasimatan lil azmin, lil azmani, maka fi'il-fi'il tersebut ya itu mutaqasamatan, ya, terbagi, lil azmani, pada waktu-waktunya. Jadi terbagi menurut waktu-waktunya. Madin, mudhari'un amrun, yakni menjadi fi'il madhi, terbagi menjadi fi'il madhi, fi'il mubarak, dan fi'il amr. Nahwu, contohnya dharaba untuk fi'il madhi, wa yadribu, contoh untuk fi'il mudhari', wadrib, ini contoh untuk fi'il amr. Jadi pembagian fi'il menjadi madhi, mudhari', dan amr, ini terkait dengan waktu terjadinya fi'il tersebut. Ini yang berikutnya, ahkamul fi'li, hukum-hukum fi'il. Qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu di fathah, huruf akhirnya. Maftuh itu di fathah, diberi harakat fathah. Al-akhir, pada huruf akhirnya. Abadan, selamanya. Wal amru majzumun abadan. Adapun fi'il amr itu majzum, abadan, selamanya. Wal mudhari'u, adapun mudhari', ya, dalam matan di sana ada kelanjutannya, ya. Adapun di sini ketika disebut wal mudhari', kemudian asy-syekh menjelaskan, qala asy-syarih, berkata asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, marfu'un wa mansubun wa majzumun, ya, mudhari' itu marfu', mansub, dan majzum. Ya. Kalau dilihat matanya pada ucapan musannif untuk mudhari', di sana masih ada kelanjutannya, ya. Itu. Wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihda zawaidil arba', dan seterusnya. Ya. Tapi nanti insyaallah juga akan dibahas, dijelaskan, ya, pada pembahasannya nanti ya. Nah, sekarang yang dibahas yang maudhi dulu. Al-maudhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il maudhi itu di fathah huruf akhirnya selamanya. Ini. La yumkinu ayyaqa'a illa maftuhan. Tidak mungkin fi'il maudhi itu terjadi atau wujudnya kecuali dia di fathah. Jadi keadaan fi'il maudhi tidak mungkin kecuali dengan fathah pada huruf akhirnya. Walihada nusammihi mabniyan. Oleh karena itu kita menamakannya dengan mabni. Karena dia selalu di fathah, ya, selalu di fathah, tidak pernah berubah fathahnya, tidak mungkin menjadi dhammah dan juga tidak mungkin menjadi kasrah, sehingga atau sukun ya afwan, untuk fi'il tidak bisa kasrah tapi dia sukun, jadi selalu di fathah, tidak mungkin dhammah, tidak mungkin sukun, dia selalu fathah, sehingga apa, dia dinamakan dengan mabni, ya, disebut dengan mabni, artinya mabni apa, tetap keadaannya, tetap tidak berubah. Fal maudhi daiman mabniyun alal fathai, maka fi'il maudhi itu selalu mabni dengan fathah, keadaannya tetap dengan fathah, ya, pada huruf akhir ya, pada huruf akhirnya. Summiya mabniyan li'annahu la yataghayyaru, dinamakan dengan mabni karena dia itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Kama lau banaita alal ardi, sebagaimana seandainya engkau membangun di atas tanah, ya, di atas bumi, maksudnya di atas tanah, binaan, ya, satu bangunan, sabata, maka dia akan tetap, ya, membangun satu bangunan di atas tanah, itu keadaannya akan tetap, tidak bergeser, tidak berubah, ya, secara umum ya, tetap seperti itu. Jadi fi'il mabni demikian. Fal maudhi mabniyun alal fathahi daiman, maka fi'il maudhi itu mabni dengan fathah selamanya. Ini. Wadhahiru kalamil mu'allifi, dan yang nampak dari ucapan mu'allif tersebut, annahu mabniyun alal fathahi, bahwasannya fi'il maudhi itu mabni dengan fathah, mutlakan secara mutlak. Ya, karena tadi musannif mengatakan fal madhi maftuhul akhiri abadan, ya, dengan menyebutkan abadan, berarti di sini menunjukkan apa? Mutlakan, secara mutlak. Ya, wa inittasala bihi wawul jama'ati au dhamirul fa'ili, walaupun fi'il madhi itu bersambung dengan wawul jama'ah maupun ataupun bersambung dengan dhamir fa'il. Jadi menurut pendapat mu'allif, menurut pendapat Ibnu Ajurum rahimahullah, bahwasannya fi'il maudhi itu mabni dengan fathah secara mutlak, walaupun dia nanti bersambung dengan wawul jama'ah ataupun dia bersambung dengan dhamir fa'il. Bagaimana contohnya ya? Taqulu, engkau katakan contohnya, darabu, di sini fi'il maudhi bersambung dengan wawul jama'ah, ya, jadi dari daraba kemudian bersambung dengan wawul jama'ah menjadi darabu, ya, mereka memukul. Atau darabtu, ya, asalnya daraba fi'il maudhi, kemudian dia bersambung dengan dhamir fa'il yaitu dhamir ta, menjadi darabtu, ya, saya memukul. Ini. Jadi menurut pendapat mu'alif tadi, pada darabu dan juga darabtu itu mabni dengan fathah. Penjelasannya seperti ini. Zahiru kalamil mu'allifi, yang nampak, ya, dari ucapan mu'allif tersebut, anna dharabu mabniyatun alal fathhi, bahwasanya pada dharabu tersebut, ya, fi'il madhi dharabu tersebut itu mabni dengan fathah. Fataqulu, ya, sehingga engkau katakan, ala kalamil mu'allifi, menurut ucapan mu'allif, menurut pendapat mu'allif, yakni Ibnu Ajurum rahimahullah, dorobu, ya, doroba, ya, jadi i'rabnya dari dorobu tersebut, ya, doroba fi'lun madin Duraba ini fi'il madhi mabniyun ala fathin muqaddarin. Dia mabni dengan fathah muqaddarah. Jadi pada dorobu, dorobanya ini mabni dengan fathah, tapi dia muqaddarah. Ala akhirihi, pada huruf akhirnya. Jadi bukan dhammahnya di sini, bukan, tetapi asalnya itu fathah. Sebagaimana bentuk asalnya dhoroba, kan dia fathah tadi ya secara mutlak, maka seandainya dia bersama dengan wawul jamaah, tetap dengan fathahnya di sini. Hanya saja fathahnya muqaddar, ditakdirkan. Artinya apa? Tidak tampak. Ya, fathahnya tidak tampak. Ini. Mana amin zuhuriha, yang mencegah dari munculnya fathah ini, yang mencegah dari tampaknya fathah ini apa? Ishtighalul mahalli. Ya. Biharakatil munasibati. Jadi menempati tempat dengan harakat yang sesuai. Artinya huruf terakhir dari fi'il itu ditempati, ya, ditempati oleh huruf yang sesuai dengan huruf sesudahnya. Dalam hal ini wawul jamaah itu wawu, huruf sebelumnya itu harus didomah. Nah, domahnya ini yang mencegah fathah tadi untuk tampak. Istighalul mahali bi harakatil munasibati. Jadi menempati tempat tersebut huruf yang sesuai dengan dhamir yang sesudahnya, dhamir yang disandarkan pada fi'il tadi. Ini yang mencegah munculnya atau tampaknya fathah tersebut, fathah yang menjadi tanda membeni fi'il mudhari' tersebut. Ini. Idan alal kalamil muallifi yakunul fathu muqaddaran. Jadi menurut pendapat. Kemudian pada contoh yang berikutnya, ketika bersama dengan dhamir fa'il yaitu dharabtu, dijelaskan i'rabnya di sini. Dharabtu, dharaba fi'lun madhin. Dharaba ini fi'il madhi mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih, mabni dengan fathah muqaddar, fathah yang ditakdirkan, ala akhirih, pada huruf akhirnya. Mana amin dhuhurihi al munasibatu, yang mencegah dari nampaknya adalah munasibah, ya. Al munasabah, afwan, munasabah itu penyesuaian, penyandaran, ya. Ketika fi'il itu disandarkan dengan dhamir fa'il, dalam hal ini dhamir ta, maka sebelum ta itu harus disukun. Nah, sukunnya itu yang mencegah tampaknya fathah ini, sehingga fathahnya menjadi muqaddar, ditakdirkan. Ada aslinya fathah, tetapi tidak bisa tampak karena terhalang oleh sukun tadi. Karena memang harus disukun ketika dia bersambung dengan dhamir fa'il yang berharokat. Ini pendapat dari muallif, yakni Ibnu Ajurum rahimahullah, bahwasanya fi'il madhi itu dalam semua keadaan, baik daraba, darabu, darabtu misalnya, itu semuanya adalah mabni dengan fathah. Jadi fathahnya tampak pada daraba, kemudian fathahnya muqaddar pada darabu maupun pada darabtu. Ini. Walakin, akan tetapi ada pendapat lain, ya. Ba'dul ulama'i qala, sebagian ulama, ya, lebih khususnya ulama bahasa, ya, tentunya, qala ini mengatakan huwa mabniyun 'alal fathhi, dia fi'il madhi itu mabni dengan fathah. Wa yustathna minhu mas'alatani, dan diperkecualikan darinya dua masalah, dua keadaan, yakni apa? Idza tasalat bihi wawul jama'ati, jika fi'il madhi itu bersambung dengan wawul jama'ah, buniya ala dhommi, dia mabni dengan dhommah. Bersambung dengan wawul jama'ah ini, maka dia mabniya dengan dhommahnya ini. Wa idza tasala bihi dhamiru raf'i al mutaharriki, dan jika dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ya, dhamir kemudian rafa' kemudian mutaharrik, nanti akan dijelaskan, ya. Jika fi'il madhi itu bersama dengan dhamir rafa' mutaharik, buniya 'ala sukuni, maka dia mabni dengan sukun. Dharabtu. Jadi sukunnya di sini sebagai tanda mabninya. Ini pendapat yang lain. Sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi fi'il madhi itu mabni dengan fathah kecuali kalau dia bersambung dengan wawul jamaah atau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ini. Wa hadzal qawlu ashahu, dan pendapat ini ashahu itu lebih sahih, lebih benar, lebih mendekati kebenaran. Kenapa? Li'anna hadza la yahtaju 'ala takallufin. Karena ini tidak membutuhkan takalluf, ya, memberatkan diri, mempersulit diri. Wala yahtaju ila taqdirin, dan tidak membutuhkan takdir, ya, tidak membutuhkan tadi tanda yang tersirat, yang tidak tampak, ya. Jadi cukup dengan yang tampak untuk dalam hal ini, ya, dengan menggunakan yang tampak itu sudah mencukupi, tidak memberatkan dan juga tidak membutuhkan sesuatu yang tidak tampak tadi, yang takdiri tadi. Ini darabu hakada nataqal arabi, nataqal arabu, ya, contohnya pada darabu, ya, seperti inilah orang-orang Arab itu mengucapkan, ya, laisa hunaka takdirun, tidak ada di situ takdirun, sesuatu yang tersirat, sesuatu yang tidak tampak. Wala syai'un aslan, dan tidak ada sesuatu yang secara asalnya. Tadi ya, dorobu, ya sudah dorobu begitu. Tidak kemudian dorobu itu asalnya doroba u seperti ini, kemudian fathahnya disesuaikan menjadi domah. Tidak, tidak seperti ini. Wala syai'un aslan, tidak ada sesuatu yang asal. Maksudnya seperti ini, bukan aslinya dorobau kemudian fathahnya diubah ke domah, tidak. Tetap yang seperti ini, kalau dia bersama dengan wawu, ya sudah, ini menjadi domah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersirat, dan juga tidak ada asalnya yang semacam ini. Ini. Wa madara fi fikrihim, dan apa yang berdarah itu berputar, ya, daurah itu berputar. Wa madara fi fikrihim, dan apa yang berputar dalam pendapat mereka, apa yang ada di kalangan pendapat mereka, anna hunaka fathatun fi, anna hunaka fathatan fi hadzal siyaqi, bahwasanya di sana ada fathah fi hadzal siyaqi, dalam konteks ini, dalam keadaan ini. Itu pendapat yang lain tadi menyatakan itu ada fathahnya pada dorobu, ya, fathah yang muqaddarah tadi, ya. Fanaqulu fi i'rabi dharabu, maka kita katakan pada i'rab dharabu, dharaba fi'lun madhin mabniyun 'ala dhammi, dharaba itu fi'il madhi mabni dengan dhammah. Walaupun disebutkan dharaba, tapi dalam mengi'rab sesuaikan dengan tadi dharabu. Jadi dharaba fi'il madhi mabni dengan dhammah. Kenapa? Litisalihi biwawil jama'ati, karena dia bersambung dengan wawul jama'ah. Jadi pada borobu yang menjadi apa yang merupakan fi'il tetap sampai huruf ba. Jadi wawunya itu bukan fi'il, bukan bagian dari fi'il, bukan huruf dari fi'il. Wawu itu kan dhamir, padahal dhamir itu termasuk isem. Maka disebutkan hanya boroba, ya, atau mungkin borobu, ya, tapi tanpa wawu. Jadi dibaca pendek borobu itu, atau juga boleh di sini boroba. Tapi dalam mengi'rab tetap dikatakan dia mabni dengan dhammah karena dia bersambung dengan wawul jamaah. Ini. Wa naqulu, pada contoh yang lain tadi kita katakan fi dharabtu, dalam contoh dharabtu i'rabnya dharaba fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni. Ini fi'il madhi mabni dengan sukun litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ini. Wal khulasatu, kesimpulannya, annal fi'lal madhiya, bahwasanya fi'il madhi itu mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Fi'il madhi itu mabni dengan fathah, imma zahiran wa imma muqaddaran. Bisa jadi itu fathahnya zahir, tampak, dan bisa jadi fathahnya muqaddar, tidak tampak. Ala kalamil mu'allifi, menurut pendapat mu'allif, menurut ucapan dari muallif, pendapat Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Ini. Was sahihu, yang benar, adapun yang benar yang sahih, annahu mabniyun 'alal fathhi, bahwasanya fi'il madhi itu mabni dengan fathah. Ma lam yattasil bi wawil jama'ati, selagi tidak bersambung dengan wawul jamaah, fayubna 'ala dhammi, sehingga dia menjadi mabni dengan dhammah. Kalau bersambung dengan wawul jamaah menjadi mabni dengan dhammah. Tapi yang lebih dirajihkan, yang lebih disahihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah yang kedua, mabni dengan fathah, kecuali kalau bersambung dengan wawul jamaah dia mabni dengan dhammah, atau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik dia menjadi mabni dengan sukun. Ini. Wallahu a'lam. Idza kana al-fi'l al-madhi mu'talan bil ya'i. Jika keadaan fi'il madhi itu mu'tal dengan huruf ya. Mu'tal, huruf akhirnya berupa huruf ya. Huruf illah. Yakni akhiruhu harfu illatin al-ya'u, yakni huruf akhirnya adalah huruf illah, yakni ya. Fahal yibna 'alal fathhi am kaifa? Maka apakah dia mabni dengan fathah ataukah bagaimana? Yibna 'alal fathhi, dia mabni dengan fathah. Li'annahu marra 'alaina annal fathata tadharu 'alal mu'tali bil ya'i. Karena sebagaimana telah lewat pada kita bahwasanya fathah itu tampak pada mu'tal dengan ya, pada fi'il atau pada kata yang huruf akhirnya berupa huruf ya, maka fathah itu tetap tampak. Ini fa'idan ya, maka naqulu al-fi'lul madhi idza kana akhiru ya'an taqa'u 'alaihi al-fathatu. Fi'il madhi itu jika huruf akhirnya adalah ya, maka fathah terletak padanya, fathah itu tampak padanya. Mislu, contoh, ini membacanya apa? Qudiya, bukan qada ya, tapi qudiya. Jadi ya-nya di fathah, maka dia tampak qudiya. Kalau qada itu seperti ini, dan ini bukan ya, tapi itu alif. Jadi dari bentuk penulisan sudah berbeda ya membacanya ya. Qadha dengan qudhiya. Kalau ini dibaca qudhiya. Jadi ya-nya di fathah, maka tampak fathahnya qudhiya. Ini. Wa idza kana akhiruhu alifan, dan jika huruf akhirnya itu berupa huruf alif. Fi'il madhi itu huruf akhirnya berupa huruf alif. Bagaimana? Fa innahu yubna 'ala fathatin muqaddaratin. Maka dia itu mabni dengan fathah muqaddarah ala akhirihi, pada huruf akhirnya. Ini ya, huruf alif, huruf akhir. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah dari tampaknya fathah ini adalah ta'adzur. Ya, tidak mungkin. Karena alif ini tidak bisa menerima harakat. Ya, alif tidak bisa menerima harakat. Alif tidak bisa di fathah, tidak bisa di dhammah, tidak bisa di kasrah, sehingga dia sebenarnya alif, alif itu sebenarnya di fathah, tapi karena tidak bisa, maka fathahnya muqaddar. Ini. Jadi pembahasan ini berbeda dengan pembahasan yang tadi. Ya. Dengan pembahasan yang fi'il madhi fathah secara mutlak tadi berbeda. Ya, keadaannya berbeda. Kalau di sini kan karena ini alif, alif tidak bisa menerima harakat. Kalau yang tadi kan pembahasan secara umum. Ya. Jadi tidak bisa disamakan ya. Masing-masing ada pembahasannya sendiri-sendiri sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ini alif. Huruf akhir huruf ilah yaitu alif. Alif tidak bisa menerima harakat. Dia di fathah aslinya, tapi karena tidak bisa, maka fathahnya muqaddarah. Ini. Qadha contohnya. Atau contoh di sini mislu contohnya Roma. Roma fi'lun madhin mabniyun 'ala fathatin muqaddaratin 'ala akhirih. Roma ini fi'il madhi mabni dengan fathah muqaddarah pada huruf akhirnya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah munculnya, yang mencegah nampaknya adalah ta'adzur. Ya, ta'adzur itu tidak mungkin. Ya, mustahil. Ini. Kemudian contoh berikutnya. Ma taquluna fi dharaba, apa yang kalian katakan pada kalimat dharaba, ya, mereka berdua memukul. Ya, di sini boroba ada alifnya, sesudah ba ada alif ya boroba. Mabniyun alal fathi, fi'il madhi ini mabni dengan fathah. Ya, di sini fathahnya di sini. Ini fi'il madhi mabni dengan fathah. Kenapa? Li'annahu ma ittasala bihi wawul jama'ati. Karena dia tidak bersambung dengan wawul jama'ah wala dhamir raf'il mutaharriki, dan juga tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya, sehingga dia tetap mabni dengan fathah ini. Boroba dia bersambung dengan dhamir, yaitu dhamir alif. Dhamir alif kan bukan wawul jama'ah dan juga bukan rafa' mutaharrik. Alif itu kan sukun. Dia tidak berharokat. Kalau yang dimaksud mutaharrik itu tadi berharokat. Dorobtu ini kan berharokat. Tapi kalau boroba itu alif, alif tidak berharokat. Karena dhamir ini tidak berharokat, maka tidak termasuk yang ini tadi, yang disukun. Ya. Jadi yang disukun itu kalau dhamirnya berharokat. Tapi kalau ini sukun, dhamirnya sukun, maka tidak termasuk, sehingga fi'il madhinya dia mabni dengan fathah seperti asalnya. Ini. Li'anna fihi dhamira raf'in ghairi mutaharrikin. Karena di situ ada dhamir rafa' yang tidak berharokat. Ghairu mutaharrikin, yang tidak berharokat, yakni sukun, yaitu dhamir alif tadi. Wa nahnu qulna, dan kita tadi mengatakan dhamiru raf'il mutaharriku, dhamir rafa' mutaharrik, dhamir rafa' yang berharokat. Nah, fa kharaja bidzalika dhamiru raf'i as-sakinu. Maka keluar dari itu, tidak termasuk, tidak tercakup dalam pengertian itu adalah dhamir rafa' yang sukun. Mithlu boroba, seperti pada boroba ini contohnya. Alif itu sukun. Ya. Karena itu sukun, maka tidak termasuk yang mutaharik tadi, yang membeninya dengan sukun. Sehingga pada boroba, dia membeninya dengan fathah. Ini. Tadi ya, ada istilah dhamir rafa' mutaharik. Jadi makna dari mutaharik adalah dia berharokat. Dhamir itu berharokat. Dhamir ta sebagai fa'il dorobtu, atau dorobta, atau dorobti, dorobtum. Itu semua berharokat. Dhamirnya berharokat. Taknya dhammah, taknya fathah, taknya kasrah, itu kan berharokat. Itu yang disebut mutaharik. Dhamirnya berharokat. Tapi kalau alif tadi, alif kan sukun. Maka yang ini bukan mutaharik, tapi dia sakin, yang sukun. Ini. Jadi dibedakan dhamir rafa' ada yang mutaharik dan ada yang sakin. Yang menjadikan fi'il madhi itu mabni dengan sukun adalah yang mutaharik. Ya, ini ya, dorobtu, dorobta, dorobti, dan seterusnya. Kemudian contoh lagi. Wa idza qultu, dan jika aku katakan boroba na, ya, bukan boroba na, tapi boroba na. Dan ini bukan keliru, memang benar demikian. Boroba na, dia memukul kita. Secara makna ya, dia memukul kita. Boroba na. Bagaimana ini? Mabniyun ala fathhi. Fi'il madhinya boroba, ya, ini mabni dengan fathah. Limadha, kenapa? Li'anna alladhi ittasala bihi dhamiru nasbin. Karena yang bersambung dengannya itu adalah dhamir nasab. Na, dhamir na di sini pada dhorobana ini adalah dhamir nasab. La dhamiru raf'in, bukan dhamir rafa'. Jadi dari sisi ini juga dibedakan, sehingga tadi kenapa disebut dhamir raf'i, dhamir rafa'. Karena kalau dhamir itu bukan rafa', di sini dhamir nasab, yang ini tadi tidak berlaku. Yang mabniyah dengan sukun tidak berlaku. Ya. Pada boroba na di sini dhamir nasab, maka fi'il madhinya mabni dengan fathah. Ini. Berbeda kalau na itu dhamir nasab, kalau na itu dhamir rafa', maka dia mabni dengan sukun. Boroba na, kami memukul, atau kita memukul. Na pada dorob na ini dhamir rafa', ya, karena memang pada dhamir na ada dua penggunaan ya, bisa dia sebagai dhamir rafa dan bisa sebagai dhamir nasab. Maksudnya apa dhamir rafa? Dhamir rafa itu ketika dia menduduki kedudukan rafa, yakni di sini sebagai fa'il yang melakukan. Fa'il kan termasuk isim yang marfu'. Nah, ketika dhamir itu kedudukannya sebagai fa'il, maka disebut sebagai dhamir rafa. Dhamiru raf'in. Ini. Adapun disebut dengan dhamir nasab ketika kedudukannya pada kedudukan nasab. Dalam hal ini dia sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi kan termasuk isim yang mansub. Sehingga ketika maf'ul bi itu berupa dhamir, maka dhamirnya disebut sebagai dhamir nasab. Ini. Jadi dhamir itu juga ada pembagian, ada jenisnya sesuai dengan kedudukannya. Ada dhamir rafa, ada dhamir nasab, dan nantinya juga ada dhamir jar. Ini. Ya, dalam pembahasan ini ada dua ini, dhamir rafa dan dhamir nasab. Nah, tadi fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa mutaharik itu yang mabni dengan sukun. Sehingga kalau tadi bersambungnya dengan dhamir nasab, maka dia mabninya tidak dengan sukun tapi dengan fathah. Ini. Walihada taqul, contoh yang lain ya. Oleh karena ini engkau katakan ya, ada sebuah kalimat misalnya ma ansofana ashabuna. Ya, perhatikan i'rabnya ansofana ashabuna. Artinya apa? Sahabat-sahabat kami tidak berlaku adil pada kami. Jadi yang melakukan siapa? Sahabat-sahabat kami. Yang menjadi tanda petik korban ketidakadilan adalah kami, kita. Sahabat-sahabat kita tidak berbuat adil pada kita. Ini makna dari kalimat ini. Ma ansofana ashabuna. Kemudian bandingkan dengan kalimat yang kedua. Au atau ma ansofna ashabana. Ansofna. Ma ansofna ashabana. Maknanya kita tidak berbuat adil, kita tidak berlaku adil pada sahabat-sahabat kita. Berarti yang melakukan ketidakadilan siapa? Kitanya. Yang jadi korbannya tadi, tanda petik korbannya adalah sahabat-sahabat kita. Kan secara mana berkebalikan antara kalimat yang pertama dan yang kedua. Padahal perbedaannya hanya pada ansofana dengan ansofna dan ashabuna dengan ashabana. Pada harokat itu saja perbedaannya, tapi maknanya sudah berkebalikan. Ayyuhuma, mana yang keduanya? In kunna nahnu dzalimin, jika kita itu yang zalim, fanaqulu, maka kita katakan ma ansofna ashabana. Ini ya, ini yang di fathah ya, keliru. Ma ansofna ashabana. Ini kalau kita yang zalim. Wa in kanu humuz zalimin, akan tetapi jika mereka yang zalim, naqulu, maka kita katakan ma ansofana ashabuna. Ini. Lain, siapa yang zalim, kita atau mereka? Kalau kita yang zalim, maka ucapannya ma ansofna ashabana. Dijelaskan di sini ansofna ikhtalafat. Ansofna itu berbeda. Ma ansofana ya, dengan ma ansofana berbeda ya. Ansofana bunia alal fathi. Ansofana ini mabni dengan fathah. Kenapa? Lianna na maf'ulun bihi, karena na di sini adalah maf'ul bih. Walihada naqulu, oleh karena ini kita katakan ittasala biha dhamiru nasbin, dia bersambung dengan dhamir nasab. La dhamiru raf'in, bukan dhamir rafa. Ya, pada ansofa na ini bersambung dengan dhamir nasab bukan dhamir rafa. Karena na itu sebagai maf'ul bih. Walihada buniyat alal fathi, oleh karenanya dia itu mabni dengan fathah. Ansofa, dia mabni dengan fathah karena dhamirnya nasab. Ini. Adapun ma ansofna, ansof yang disukun ya, ansofna ittasala biha dhamir raf'i almutahariku, dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharik yang berharokat. Jadi pada ansofna, nanya itu sebagai fa'il, dia dhamir rafa dan berharokat. Maka ansof Ini fi'il madhi mabni dengan sukun. Idan al-fi'lul madhi mabniyun alal fathi daiman. Jadi fi'il madhi itu selalu mabni dengan fathah. Ya, daiman ya, selalu, senantiasa, ya, selamanya. Illa fi halataini, kecuali pada dua keadaan. Idza tasalat bihi wawul jama'ati, jika dia bersambung dengan wawul jama'ah, fayubna ala dhammi, sehingga dia mabni dengan dhammah. Idza tasala bihi dhamir raf'il mutaharriku, dan jika dia bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik, fayubna ala sukun, sehingga dia mabni dengan sukun. Wa idza tasala bihi dhamirun nasbi, dan jika dia, dan jika fi'il madhi itu bersambung dengan dhamir nasab, yubna 'alal fathhi, dia mabni dengan fathah. Wa idza tasala bihi dhamir raf'is sakin, dan jika fi'il madhi itu bersambung dengan dhamir rafa' yang sukun, yubna 'alal fathhi, maka dia juga mabni dengan fathah. Tetap mabni dengan fathah. Wa li hadza taqul, dan oleh karena ini engkau katakan ar-rujulani dhahab daraba, dua orang laki-laki itu memukul. Ya, li'anna dhamir raf'i al-ana sakin, karena dhamir rafa' di sini saat ini, yaitu pada daraba tadi, dhamir rafa'nya adalah sukun, alif itu sukun. Wa taqulu, dan engkau katakan ar-rajulu akrama na, ya, orang laki-laki itu memuliakan kita. Akrama ini mabni dengan fathah. Kenapa? Li'annahu dhamiru nasbin, karena na ini dhamir nasab. Fi'il madhi ini bersambung dengan dhamir nasab. Ini. Baik. Jadi perhatikan tadi, mabni dengan sukun kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Jadi makna rafa' apa? Tadi sudah dijelaskan, dan juga makna mutaharik yaitu berharakat juga sudah dijelaskan. Itu ya. Baik. Itu tadi ya, undur diqqatal lughatil arabiyyah. Ini seperti itu. Ada yang ditanyakan? Baik. Ya, kalau tidak ada untuk malam ini dulu. Ada as'ilah selanjutnya, tapi bisa dibaca dulu, dipelajari, insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.